Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Membahas kitab Taisir Mustalah Al-Hadith yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bacakan Muqaddimah, ini pendahuluan, pembukaan yang dibuat oleh beliau, di mana beliau menceritakan bagaimana latar belakang penyusunan kitab ini. Bahwa beliau melihat, ya, karena kitab ini akan dipakai sebagai mukoror, ya, sebagai diktat untuk mengajarkan anak-anak syariah. Dan kitab-kitabnya para ulama, beliau melihat bukan pada tempatnya mengajarkan kitab-kitab tersebut di jenjang kuliah yang dibatasi oleh waktu. Sehingga beliau pun menulis kitab Taisir Mustalahul Hadith. Baik, sekarang beliau akan mulai membahas, kita akan mulai membahas masuk ke dalam inti kitab. Beliau mulai dengan An-nabzatu tarikhiyah an nash'ati ilmin mustalah wal atwar allati marra biha. Ya. Ringkasan sejarah, ya, tentang perkembangan ilmu mustalah dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalamnya. Ini masya Allah, ya, kalau kita tahu tentang perkembangan ilmu itu akan lebih meyakinkan kita untuk mempelajari ilmu. Karena akan kelihatan ilmu itu matang atau tidak, teruji atau tidak. Kalau ilmu yang sudah lama dikaji, itu akan semakin matang, ya. Seperti mungkin kita ambil contoh usul fikih. Usul fikih di awalnya itu kan cuma diambil dari apa? Praktek-prakteknya para sahabat. Ya. Mereka mengambilnya dari prakteknya Rasulullah, kemudian semakin matang, ditulis banyak kitab tentang apa namanya, tentang ilmu tersebut, sehingga orang ketika mempelajari ilmu usul fiqh, dia sudah tinggal memetik saja. Sudah matang, karena sudah banyak karya-karya yang ditulis dalam permasalahan itu. Sudah banyak ulama yang mengkajinya. Nah, beliau berbicara dari awal perkembangan ilmu mustalah hadith, itu mulai dari masa Rasul SAW. Kata beliau, yulahidu al-bahithu al-mutafahis annal ususa al-arkan wal-arkan al-asasiyah li-ilmi riwayah wa naqlil akhbari mawjudatun fil kitabil aziz. Para peneliti, ya, mereka mendapati bahwa dasar dan pondasi asasi dari ilmu riwayah dan penukilan khabar itu sudah ada dalam Alkitabul Aziz, di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sudah memberikan pondasi terhadap ilmu hadis, ya, sangat kuat, ya. Demikian juga wa sunnatin nabawiyah maujudah fi sunnatin nabawiyah, ada juga di dalam sunnah nabawi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqad jaa'a fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka lakukanlah tabayun. Ya, cross check, dilihat kembali kebenaran berita tersebut. Sehingga kalau ada, kalau kita bawa ke dalam ilmu hadis, kalau ada orang yang mau bawa hadis, hadis itu kan berita. Maka hendaknya apa? Diteliti terlebih dahulu, fatabayun. Ya. Kalau dia seorang yang fasik, seorang yang tidak layak untuk diambil beritanya, jangan diambil. Tapi kalau misalnya dia seorang yang jujur, ya, seorang yang adil, dhabit, ya, maka ambil beritanya. Ambil berita yang dia sampaikan. Masya Allah, ternyata apa, ilmu mustalahul hadis memiliki landasan yang sangat kokoh dari Al-Quran. Waja'a fi sunnatin nabawiyah qaluhu nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Dan datang dalam sebuah hadis, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih. Nabi SAW mengatakan, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'an fa mendengarkan sesuatu dari kami, maka kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ya. Farubba muballagin aw'a min sami'. Ya, kadang-kadang atau kebanyakan orang yang disampaikan tentang berita tersebut malah lebih hafal daripada orang yang mendengarkannya. Ya. Nah, di sini ada pujian dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada orang-orang yang menjaga keotentikan hadis. Dari ucapan beliau, sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Dia mendengar dari kami sesuatu kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Otentik. Ya. Qala wa fi riwayatin farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Maka banyak dari orang yang membawa fikih, ya, itu ila man huwa afqahu minhu, membawakan fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Jadi dia dia membawa kabar kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Warubba hamil fiqhi laisa bifaqih. Dan banyak dari pembawa fikih dia bukan seorang yang faqih. Tapi tetap dipuji oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa? Karena seorang yang faqih itu menjadi tahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang membawa kabarnya mungkin dia tidak memahami apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sudah berjasa menukilkan apa? Kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini dua landasan dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pondasi dasar, ya, ilmu hadis. Qala fa fi hadhihi al-ayah al-karimah wa hadha al-hadith al-sharif mabda'u tathabbuti fi akhdhi al-akhbar wa kayfiyati dhabtihi aw dhabtiha. Maka ayat yang mulia ini, demikian juga hadis yang mulia ini adalah mabda' permulaan at-tathabbut fi akhdil akhbar, ya, at-tathabbut yakni mengecek dalam mengambil kabar. Demikian juga sebagai mabda permulaan kaifiyah dhabtiha, ya, bagaimana tata cara mendobat, yaitu memastikan, ya, kebenaran sebuah kabar. Bil intibahi laha wa wa'iha wa tadqiq fi naqliha lil akharin, ya, dengan benar-benar memperhatikan, benar-benar menjaga dan benar-benar mendetail dalam menukilkannya kepada orang lain, ya, dalam memperhatikan betul khabar tersebut, menjaga betul khabar tersebut dan mendetailkan, ya, ketika menukilkannya kepada orang lain. Jadi enggak sembarangan, apalagi khabarnya itu berasal dari Rasul alaihi salatu wasalam. Qala hafizahullah taala wa imtithalan li amrillahi taala wa rasulihi. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yatathabbatuna fi naqlil akhbar wa qabulha. Dan sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yatasabbatun, ya, benar-benar meneliti kesahihan atau kebenaran dalam menukilkan khabar dan menerimanya. Jadi mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Walasiyama ila syakku fi sidqin naqillaha, apalagi kalau mereka ragu dengan kejujuran orang yang menukilkan khabar tersebut. Fadhahara bina'u ala hadha maudu'ul inayah bil isnad wa qimatuhu fil qabulil akhbar aw raddiha. Maka tampaklah, ya, mereka membangun pada bab ini, ya, perhatian kepada isnad. Demikian besarnya posisi atau kedudukan, demikian berharganya kedudukan isnad dalam menerima khabar dan menolaknya. Ya, ini adalah kelebihan dari agama kita. Agama kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan. Apa bentuk penjagaannya? Yaitu al-isnad atau as-sanad. Ya. Kalau misalnya tidak ada sanad, semua orang akan bisa berbicara tentang agama tanpa ada basic. Ya, hoax, ya, hoax dalam beragama, hoax dalam kehidupan bermasyarakat saja berbahaya, apalagi hoax dalam bidang agama. Nah, kita alhamdulillah kemuliaan kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya dengan keberadaan sanad. Ya, samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa yang meriwayatkan. Kalau dia dari kalangan ahlu sunnah, orangnya thiqah, hafalannya kuat, ya diambil kabarnya. Kalau enggak laku. Ya, berbeda dengan ajaran agama lain. Sanadnya mana kita enggak tahu ya. Sanadnya mana enggak tahu. Sehingga banyak sekali. Bahkan kitab suci mereka ada kitab suci ini, diriwayatkan dari si fulan, fulan, fulan. Enggak ada sanadnya. Enggak ada sanadnya. Keautentikannya itu diragukan. Tapi al-muslimun, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-sanad. Ya, dalam menerima khabar atau menolak khabar. Qala hafizahullah faqad jaa fi muqaddimati sahih Muslim an Ibn Sirin. Ya, telah diriwayatkan di dalam muqaddimah sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin, qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, dahulu mereka tidak bertanya tentang isnad. Kenapa? Karena semuanya orang-orang thiqah semua, ya, orang-orang thiqah. Kemudian kapan mereka mulai bertanya tentang sanad? Ya. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammulana rijalakum. Ketika mulai terjadi fitnah barulah mereka bertanya. Ya, sebutkan bagi kami rijal kalian. Siapa perawi hadis kalian? Fayunzaru ila ahli sunnah, maka dilihat kalau yang meriwayatkannya itu adalah ahlus sunnah, fayukhadhu hadithuhum. Maka diambil hadithnya. Fayundur ila ahlil bidah, falayukhadhu hadithuhum. Kemudian dilihat. Kalau yang meriwayatkannya itu adalah ahlul bidah, orang-orang yang memiliki penyimpangan, maka tidak diambil hadith-hadith mereka. Qala wa bina'an ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi. Faqad dhahara ilmu jarhi wa ta'dil. Kemudian dibangun di atas kenyataan bahwa khabar itu tidak diterima, dibangun di atas realita bahwa khabar itu tidaklah diterima kecuali setelah diketahui sanadnya, maka muncullah ilmu. Ilmu apa? Jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Jadi asalnya ilmu jarh wa ta'dil itu untuk apa? Menunjukkan apakah khabar itu diterima atau tidak. Wal kalamu ala ruwah. Kemudian ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan atas diri para perawi. Wa ma'rifati muttasil awil munqati minal asanid. Mulai juga muncul pembicaraan tentang mengetahui apakah sanad tersebut muttasil, yaitu apa muttasil, bersambung atau terputus. Ya, mulai ada pembicaraan, ya, bagaimana menyeleksi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilihat dulu rawinya ini adil, dhabit atau tidak. Kemudian sanadnya muttasil atau munqati. Wa ma'rifatul ilal khafiyah, dan mengetahui ilal khafiyah, ya, cacat-cacat hadis yang tersembunyi. Ya, kadang kan ada kelihatannya itu sanadnya bersambung. Ya, tapi ternyata ketika dilihat bahwa ketika si fulan ini sudah meninggal dunia, orang yang meriwayatkan hadis dari dia, ya, sedang berada di kota yang lain. Misalnya rawinya ini ada di Baghdad. Sementara ketika dia meninggal dunia, si fulan ini belum berangkat ke Baghdad, masih di Kufah. Tapi kok tiba-tiba dia meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal ini? Berarti kan ada keterputusan, ada rawi di antara mereka berdua. Nah, yang seperti ini ya menjadi apa? Ilal ya, atau menjadi illah khafiyah, illah yang tersembunyi. Ya, ini salah satu bab yang dibicarakan dalam ilmu mustalah hadis. Wa dhahara al-kalamu fi ba'd ar-ruwah, lakin ala killah li killati ar-ruwah al-majruhin fi awal al-amr. Ya, dan mereka pun mulai membicarakan tentang sebagian perawi, akan tetapi hanya sedikit saja. Kenapa? Li killati ar-ruwah al-majruhin fi awal al-amr. Karena perawi-perawi hadis yang dijarah di awal-awal masa ilmu hadis itu sangat sedikit. Ya. Jadi tidak banyak pembicaraan tentang rawi karena masih banyak orang yang thiqah ketika itu. Ya. Demikian juga masalah sanad. Sanad tidak banyak diperbincangkan. Kenapa? Sanadnya masih ali. Ya, dari tabi'in, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dari sampai Imam Malik itu ya. Sanadnya Imam Malik, Malik An-Nafi, Maula Ibnu Umar, An Ibnu Umar, An Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Malik dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya ada dua perantara. Antara Malik dengan Rasul hanya ada dua perantara. Nafi seorang tabi'i, Ibnu Umar seorang sahabi. Sehingga pembicaraan tentang sanad pun tidak panjang lebar karena sanadnya masih pendek-pendek. Tsumma tawassa'al ulama fi dzalik. Kemudian barulah para ulama ya memperluas masalah ini. Hatta dhahara al-bahthu fi ulumin katsirah tata'allaqu bi hadits min nahiyati dhabtihi wa kayfiyati tahammulihi wa ada'ihi. Sampai kemudian muncullah ya pembahasan-pembahasan dalam ilmu yang banyak yang berhubungan dengan hadis dari sisi kedhabitan ya, dhabit dari seorang rawi. Demikian juga kaifiyati tahammulihi, bagaimana membawa hadis tersebut, wa adai dan menyampaikannya. Ya, ada yang dia mendengar, ada yang ijazah ya. Jadi bukunya itu dikasihkan. Kata gurunya, ini ambil hadis ini dariku. Aku ijazahkan engkau untuk meriwayatkan kitab ini dari saya. Ya, ada yang dia mendengar langsung, sami'tu fulan ya, sami dia mendengar di majelis hadis. Misalnya Imam Ahmad ya sedang menyampaikan hadis, ada yang mendengarnya ya, mendengarnya secara langsung. Wa ma'rifatu nasikhihi min mansukhih. Kemudian juga ada pembicaraan tentang hadis-hadis yang dimansukh, yang dihapus hukumnya ya, ini juga masuk ke dalam pembicaraan ilmu hadis. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Illa anna dhalika kana yatanaqalahu al-ulama syafawiyan. Hanya saja dahulu ini dinukilkan oleh para ulama dengan apa? Syafawi. Belum tertulis. Hanya lewat ucapan lisan saja. Belum didokumentasikan dengan baik. Thumma tatawwarul amru wa sarat hadhil ulum tuktab wa tusjal. Waktu sajjal. Kemudian berkembang lagi perkaranya, ya ilmu ini mulai ditulis dan dicatat. Lakin fi amkinatin mutafarriqatin minal kutub al-mamzujah. Minal kutub mamzujatan bi ghairiha min ulumil ukhra. Ya, sudah mulai ditulis, sudah mulai dicatat, akan tetapi pada tempat yang terpisah-pisah dalam kitab-kitab yang mamzujatan bi ghairiha, yang diselipi, yang berbarengan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi masuk usul fikih ditulis dalam satu buku. Pembahasan hadisnya ada, pembahasan fikihnya ada. Masuk dalam satu kitab. Dan pembahasan tentang hadisnya itu pencar-pencar. Di awal, tengah, akhir. Jadi dia tidak murattab, tidak secara teratur. Ya. Seperti ilmu usul wa ilmu fiqh, bercampur dengan ilmu usul dan juga ilmu fiqh. Wa ilmu hadis, demikian juga ilmu hadis. Ya, ilmu hadis kan ada diroyah, ada riwayah. Ya, ada yang berkenaan dengan penukilan hadis tersebut ada yang berkenaan dengan apa? Apa makna dari hadis tersebut? Wa kana min awwali man la. Mana tadi? Baik, mislu kitab Ar-Risalah wa kitab Al-Um. Kilahuma lil Imam Syafi'i. Seperti kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah, demikian juga kitab beliau yang berjudul Al-Um. Ya, di dalam kedua kitab ini ya banyak disampaikan ilmu hadis, tapi dia bercampur dengan ilmu fikih, dengan usul fikih dan ilmu hadis, sehingga belum tertib dia, ya masih apa terpisah-pisah dan bercampur. Wa akhiran kata beliau, wa akhiran lama nadojatil ulum wastaqor al istilah wastaqalla kullu fannin an ghairihi wa dhalika fi qarni rabi al-hijri afrodal ulama ilmal mustalah fi kitabin mustaqil. Kemudian di masa-masa akhir ketika ilmunya sudah matang, kemudian istilah-istilahnya itu sudah mengkerucut, ya sudah thabit, ya ilmunya sudah mengkerucut, kemudian istilah-istilahnya itu sudah dipatenkan. Maksudnya dipatenkan di sini bukan dibawa ke Dewan Hakim ya, dipatenkan, tidak, maksudnya sudah menjadi istilah yang ma'ruf di kalangan para ulama. Wastaqalla kullu fannin an ghairihi, kemudian terpisah setiap fan ilmu dari yang selainnya, mulai ada seleksi ilmu. Wadzalika fi qarni ar-rabi'il hijri, dan itu terjadi pada abad keempat Hijriyah. Afrodal ulama ilmal mustalah fi kitabin mustaqil. Maka kemudian para ulama menyendirikan ilmu mustalah dalam kitab tersendiri. Ya, mereka membuat kitab tersendiri dalam ilmu mustalah. Wa kana min awwali man afradahu bitasnif al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzi. Dan orang yang pertama, nah ini kalau kita ditanya siapa yang menjadikan tulisan tentang ilmu mustalahul hadis dalam kitab yang tersendiri, beliau adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman ibn Khalad Ar-Ramahurmuzi. Ramahurmuzi, Romi, kalau sekarang jadi Romi beliau ya. Ar-Ramahurmuzi ini orang yang pertama kali menulis kitab tentang ilmu mustalah ya, pada kitab yang terpisah, tidak bercampur dengan cabang ilmu yang lain. Di mana beliau wafat pada tahun 360 Hijriyah fi kitabihi, dalam kitabnya yang bertajuk Al-Muhaddits Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini adalah kitab pertama yang ditulis dalam permasalahan mustalahul hadis. Adapun kitab-kitab lainnya, beliau di sini menyebutkan Masya Allah 15 kitab yang ditulis dalam ilmu mustalah. Insya Allah kita akan perkenalkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Jadi gini aja ya, ngambilnya sebab-sebab ya, kayak orang kuliah gitu ya. Oke, bilahuna, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.